Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun la tahtiranna jaratun lijaratiha walau ayyib firsina syatin. Barakallahu fikum. Imam Bukhari menyatakan bab tidak boleh seorang tetangga meremehkan pemberian yang dia berikan kepada tetangganya walaupun firsina syatin. Firsina itu adalah azamun qalilul lahmi. Ya, azamun qalilul lahmi. Tayyib. Wa asluhu yakhtassu bil ba'ir. Tayyib. Wa huwa minhu kamaudhi'il hafir minal faras. Barakallahu fikum. Wa yusta'aru lisyati. Wa yusta'aru lisyat. Firsina itu adalah azamun qalilul lahm. Dia adalah tulang yang dagingnya itu sangat sedikit. Dan hukum asalnya dia digunakan untuk bagian tubuh unta. Barakallahu fikum. Dan firsina ini kalau pada kuda itu seperti pada bagian kaki. Ya. Itu sangat sedikit. Barakallahu fikum. Dagingnya ya. Kakinya unta itu. Hafir itu tapalnya, tapaknya. Barakallahu fikum. Lebih banyak tulang daripada dagingnya. Barakallahu fikum. Dan istilah ini biasa dipinjam untuk kambing juga. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, hendaknya seorang tetangga, ya, janganlah dia meremehkan pemberian sekecil apapun terhadap tetangga yang lainnya. Dan Rasul memberikan contoh di antara yang sangat remeh itu adalah kaki kambing. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bagi bangsa Arab itu perkara yang remeh. Kan ya? Kaki kambing. Karena kambing itu bagi mereka ya, barakallahu fikum, seperti roti. Gitu ya. Atau seperti tahu tempe bagi kita. Barakallahu fikum. Sangat remeh daging kambing. Apalagi yang dikasih cuman kakinya. Paham ya? Tetapi kalau di negeri kita, kaki kambing lumayan mewah. Ya dah? Barakallahu fikum. Apalagi ada bau-bau kambingnya. Itu termasuk makanan menengah ke atas. Barakallahu fikum. Sehingga yang dicontohkan oleh beliau adalah yang remeh, barakallahu fikum, di zaman beliau dan juga bagi bangsa Arab. Barakallahu fikum. Ya. Adapun di tempat kita ya disesuaikan. Barakallahu fikum. Sehingga pada bab kali ini, barakallahu fikum, dianjurkan bagi seorang tetangga, tayyib, jangan menganggap remeh pemberian sekecil apapun yang dia berikan kepada tetangganya. Barakallahu fikum. Iya, tayyib. Sehingga dari sini barakallahu fikum, di dalamnya terdapat prinsip di dalam Islam, yaitu tidak boleh meremehkan perbuatan ma'ruf sekecil apapun. Dan itu merupakan pesan yang umum disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kaum muslimin. Rasul menyatakan la tahqirannal ma'rufa syai'a. Janganlah kalian meremehkan perbuatan ma'ruf sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, kata Rasul. Walaupun Anda ketika berjumpa dengan saudara Anda dengan wajah yang berseri-seri. Paham ikhwan ya? Ini termasuk prinsip Islam. Bahwasanya kaum muslimin tidak boleh meremehkan perbuatan kebaikan sekecil apapun. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka, para ulama menyebutkan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Terkadang ada sebuah amalan yang kecil, yang remeh, namun amalan itu bisa bah menjadi besar nilainya, menjadi berat bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Padahal itu adalah amalan yang remeh. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Dan terkadang ada amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang agung, namun amalan itu dipandang kecil, dipandang remeh, dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niatnya yang salah. Barakallahu fikum. Baik, ya. Sehingga sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, kita tidak boleh meremehkan amalan seremeh apapun, sekecil apapun. Iya. Baik. Itu nilainya bisa menjadi berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki niatan yang bagus. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Sehingga dengan prinsip ini barakallahu fikum, ya. Seorang muslim itu tidak pernah dalam kehidupannya kosong dari yang namanya al-ma'ruf. Ya. Tidak pernah barakallahu fikum lalai dari yang namanya al-ma'ruf. Barakallahu fikum. Baik. Apapun kesempatan yang dia dapatkan dari perkara ma'ruf dia kerjakan. Ada yang besar, ada yang kecil, barakallahu fikum semuanya dia lakukan. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Baik. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais. Telah mengabarkan kepada kami Ismail ibnu Abi Uwais. Baik. Barakallahu fikum. Sudah lewat terjemahnya. Iya. Qala haddatsani Malik. Berkata Ismail ibn Abi Uwais telah menghabarkan kepadaku Malik. Malik ibni Anas ibni Malik. Imam Malik. Imam Darul Hijrah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ismail memiliki hubungan yang dekat dengan Imam Malik. Sudah lewat penyebutannya. Apa hubungan antara Ismail bin Abi Uwais dengan Imam Malik Rifki? Hubungannya apa? Ahmad. Hubungan Imam Malik dengan Ismail. Imam. Siapa yang keponakan? Imam Malik atau Ismail? Ismail. Keponakan dari pihak ibu atau ayah? Pihak ibu. Berarti putra dari saudarinya Imam Malik, Ismail. Ramadan. Ali, Jawa. Apa hubungannya Ali? Yuda, Abu Hazm. Mas Iku. Hah? Apa? Bintu Ukhti. Berarti perempuan ini. Ismail. Bintu Ukhti. Putrinya saudari Imam Malik. Ibnu Ukhti Malik. Iya. Berarti Imam Malik apa istilahnya? Baik, Imam Malik inilah khalnya Ismail adalah khalnya Imam Malik adalah khalnya Ismail bin Abi Uwais. Baik, ahsanta. Barakallahu fikum. Iya, Ismail inilah putra dari saudarinya Imam Malik. Barakallahu fikum. Lanjut ya, an Zaid ibni Aslam. Ya. Zaid ibnu Aslam. Abu Usamah. Maula Umar. Al-Adawi Al-Madani. Thiqatun alimun. Barakallahu fikum. Beliau adalah rawi yang thiqah dan alim. Namun di sini ada catatan, kana yursilul hadis. Beliau ini terkadang memursalkan hadis. Barakallahu fikum. Baik. Di antaranya hadis yang mursal. Baik, riwayatuhu an Abi Umamah Al-Bahili. Ketika dia meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Itu hadisnya mursal. Wa Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Abi Hurairah wa Jabir. Dan riwayatnya dari Abu Hurairah dan Jabir ibni Abdullah. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga kalau Anda melihat Zaid bin Aslam meriwayatkan dari beberapa orang sahabi tadi, maka hadisnya dinyatakan hadis yang mursal, dhaif. Barakallahu fikum. An Amr ibni Mu'ad al-Ashhali. Dari Amr bin Mu'ad al-Ashhali. Baik. Amr ibni Mu'ad ibni Sa'ad ibni Mu'ad. Ya. Amr ibni Mu'ad, ibni Sa'ad, ibni Mu'ad. Jadi Amr ini adalah cucu dari sahabah Sa'ad bin Mu'ad. Barakallahu fikum. Baik. Abu Muhammad, kunyahnya adalah Abu Muhammad. Waqad yunsabu ila jaddihi. Dan terkadang Amr ini dinisbahkan kepada kakeknya, yaitu Amr ibni Sa'ad ibni Mu'ad. Barakallahu fikum. Qala al-Hafidh maqbul. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan dia ini adalah rawi yang maqbul. Tayyib. An jiddatihi, dari neneknya. Namanya adalah Hawa bintu Yazid. Nama neneknya Amr adalah Hawa bintu Yazid ibni Sakan al-Ansariyah. Hawa bintu Yazid ibni Sakan al-Ansariyah. Ya. Hey. Sehingga apa hubungan Hawa dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad? Ahmad. Padang. Hah? Wallahu a'lam. Abdul Musawwir. Mana Abdul Musawwir? Apa hubungan Sa'ad bin Mu'ad dengan Hawa bintu Yazid? Wallahu a'lam. Al-labib yafham bil isyarah. Abdussalam. Wallahu a'lam. Ubay. Apa hubungannya? Hubungan Hawa dengan sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad. Apa hubungannya? Allah musta'an. Terlalu lama berpikirnya itu. Harusnya cepat langsung. Set. Itu. Kalau belajarnya konsentrasi. Harif. Apa hubungannya? Hah? Siapa yang istri, siapa yang suami? Hawa istrinya? Baik. Ya, suami istri. Ya toh? Tadi kan kita katakan Amr bin Mu'ad ini adalah cucu dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Dia meriwayatkan hadis dari neneknya. Berarti Hawa ini adalah istrinya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Barakallahu fikum. Baik, sahabiyah. Annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Hawa menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya nisa'al mu'minat la tahqiranna imra'atun minkunna lijaratiha walau qura'u syatin muharrakun. Rasulullah menyatakan, ya nisa'al mu'minat, wahai wanita-wanita yang beriman. Barakallahu fikum. Iya. Yang dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nisa'al mu'minat, yaitu wanita-wanita yang memiliki keimanan. Merekalah yang akan, barakallahu fikum, ya, memenuhi dan melaksanakan seruan Rasul tersebut. Dan menunjukkan, barakallahu fikum, mereka-mereka yang tidak mengerjakan apa yang disabdakan oleh Rasul, menunjukkan bukanlah seorang wanita yang memiliki keimanan yang bagus. Ya. Makanya Rasul mengatakan, ya nisa'al mu'minat. Mereka-mereka saja yang akan memenuhi panggilan Rasul. Yang memiliki keimanan yang bagus. Apa nasihat Rasul kepada wanita-wanita mu'minat? La tahqiranna imra'atun minkunna lijaratiha. Janganlah salah seorang di kalangan kalian wanita mu'minat meremehkan pemberian terhadap tetangganya. Barakallahu fikum. Walau qura'u syatin. Qura' itu adalah maduna rukbah minasaq. maduna rukbah minasaqo, yaitu bagian tubuh hewan yang di bawah rukbah. Apa artinya rukbatun? Zakaria, rukbatun apa artinya? Kepala? Paha? Paha saja pikirannya. Ayyib. Habib. Apa? Dengkul. Kasar kali bahasanya. Lutut. Barakallahu fiik. Iya. Yaitu bagian yang ada di bawah lutut seperti betis. Barakallahu fiikum. Iya. Itu kata Rasul. Walaupun bagian betis kambing yang sudah terbakar. Barakallahu fiikum. Sekali lagi menunjukkan sama ikhwan, bagian kaki ke bawah atau lutut ke bawah bagi mereka itu sangat remeh. Barakallahu fiikum. Walaupun bagi kita itu tidaklah remeh. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini isnaduhu dhaif. Iya. Sanadnya lemah dikarenakan Amr ibn Mu'ad itu makbul. Barakallahu fikum. Tayyib. Tetapi barakallahu fikum yusahha, disahihkan bima ba'dahu, dengan hadis setelahnya yang akan kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Adam, telah mengabarkan kepada kami Adam. Adam di sini siapa namanya? Fatani. Adam bin siapa nama ayahnya Fatani? Sering nama Adam ini disebut. Adam bin Huda. Muhammad Arif. Adam bin siapa Muhammad? Mana Jabir? Kudama di sini. Para kudama. Adam bin siapa Jabir? Allahu musta'an. Ini sering ini. Mana lagi kudama di sini? Ubaid. Ubaid besar. Mana Ubaid besar? Ubaid kecil. Ubaid kecil mana Ubaid kecil? Udah enggak kecil lagi sekarang. Siapa Ben? Adam ibnu Abi Iyas. Ahsanta. Abu Iyas siapa namanya Ubaid? Mana lagi nih para senior di sini? Orang-orang lama ini. Fauzan Semarang. Abu Iyas siapa namanya Fauzan? Zubaidi. Mana Zubaidi? Loh, kok enggak tahu Zubaidi? Allah musta'an. Arifin. Abu Iyas siapa namanya? Allah musta'an. Abu Salamah. Abdurrahman. Ya. Adam ibn Abi Iyas namanya adalah Abdurrahman. Thiqatun. Qala haddatsana Ibnu Abi Dzi'bin. Berkata Adam, telah menghabarkan kepada kami Ibnu Abi Dzi'bin. Siapa namanya Taqiyan? Abdurrahman bin Wahim tak? Siapa nama Ibnu Abi Dzi'bin? Abdullah Nanang. Ini sering nama yang kita dengar. Abu Dzibin siapa namanya? Abdullah Bengkulu. Mana Hasan? Hasan. Siapa namanya Hasan? Ibnu Abi Dzibin. Muhammad bin bin Abdillah. Khalid. Siapa nama Ibnu Abi Dzibin? Abdurrahman bin Ibnu Abi Dzibin. La wahimta. Mana lagi nih orang-orang lama ini? Musran. Siapa Musran? Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman. Barakallahu fikum. Iya. Ibu Nabi Dzibin. Baik. Abu Dzibin sendiri namanya adalah Hisham Ibnu Syu'bah. Abu Dzibin namanya adalah Hisham Ibnu Syu'bah Al-Qurashi. Baik. Sehingga beliau ini dinisbahkan kepada Jadduhul A'la, kakek beliau yang tertinggi. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah ibnil Harith ibni Abi Dzibin. Ya, Muhammad bin Abdurrahman ibnil Mughirah ibnil Harith ibni Abi Dzibin. Barakallahu fikum. Sehingga Abu Dzibin itu adalah kakek beliau tobaqot yang ketiga. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Sa'id Al-Maqburi. Telah mengabarkan kepada kami Sa'id Al-Maqburi. Ya. Sa'id Ibnu Abi Sa'id Kaisan Al-Maqburi. Sudah lewat terjemahnya. An abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Siapa nama ayahnya Abdullah Lampung? Ayahnya Sa'id Al-Maqburi. Siapa nama ayahnya? Wallahu a'lam. Barusan tadi saya sebutkan. Gimana teman-teman? Ah. Siapa nama ayahnya? Saif. Saif. Jangan ngelamun, Saif. Dekat Zakaria jadi ngelamun ini. Lukman, Palembang. Siapa? Kaisan. Iya. Sa'id Ibnu Abi Sa'id Kaisan. Thiqatun. Ya, semuanya thiqah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita kaum muslimah. Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita kaum muslimah. La tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangga yang lainnya, walaupun ya bagian kaki kambing. Barakallahu fikum. Baik. Al-Mu'adzin yu'adzin awalan. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Dari kedua hadis ini barakallahu fikum, sebagaimana yang kita sebutkan, untuk sanad hadis yang kedua isnaduhu sahih, sehingga hadisnya hadis yang sahih barakallahu fikum. Baik. Di dalam hadis ini terdapat faedah yang lain. Iya. Selain larangan untuk barakallahu fikum meremehkan, menganggap kecil atau kita merasa malu. Iya. Memberikan pemberian yang sedikit kepada tetangga kita. Barakallahu fikum. Itu dilarang. Iya. Kata Rasul, jangan kalian meremehkan, jangan kalian merasa malu dari itu semua. Barakallahu fikum. Dikarenakan perbuatan kebaikan sekecil apapun akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan perbuatan itu bisa memiliki nilai dan bobot yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki niatan yang bagus. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini barakallahu fikum adalah annahyu lil mu'ta anil ihtiqar hadiyah al qalilah. Ya, annahyu lil mu'ta anil ihtiqar tayyib fil hadiyah al qalilah min jaratiha. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini juga terdapat larangan bagi tetangga yang diberikan hadiah oleh tetangga yang lain, namun apa? Nilainya itu tidak seberapa. Mohon ya. Bagi dia. Barakallahu fikum. Menurut dia adalah perkara yang sangat remeh, perkara yang sangat murah, perkara yang tidak berharga. Maka sikap kita sebagai seorang tetangga yang diberikan, kita tidak boleh meremehkan. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Yang kita lihat barakallahu fikum, janganlah nilainya ataupun nominalnya. Paham ikhwan ya? Tetapi yang kita lihat barakallahu fikum upaya tetangga kita tadi. Iya, barakallahu fikum sudah jauh-jauh jalan ke rumah kita, mengetok pintu rumah kita, menahan rasa malunya barakallahu fikum. Iya, memberikan pemberian yang mungkin menurut kita lah perkara yang sangat remeh atau tidak berharga. Iya, barakallahu fikum. Tai, tok tok, assalamualaikum. Ada apa gitu ya, dikasih sama tetangga kita apa ikhwan, ternyata apa, ternyata kerupuk gitu ya, dalam plastik hitam cuman 2 biji gitu. Pak, ini ada sedikit oleh-oleh kemarin dari pulang kampung. Wah, kita sudah senang gitu ya, plastik hitam tapi dipegang kok ringan sekali, penasaran gitu ya. Barakallahu fikum. Apalagi dikemas sedemikian mungkin. Barakallahu fikum. Taib. Kemasan yang cantik gitu ya. Dikira apa isinya ini? Barakallahu fikum. Ternyata dibuka, Allah musta'an. Cuma kerupuk 2 buah. Barakallahu fikum. Ya alhamdulillah. Paham ikhwan ya? Jangan melecehkan atau bahkan kita menghina tetangga kita tadi. Ngasih kok kerupuk ini. Barakallahu fikum ya. Bisa apa kerupuk ini, enggak ada nilai gizinya. Barakallahu fikum dan seterusnya. Itu adalah perbuatan yang salah. Paham? Barakallahu fikum ya. Sehingga yang kita lihat adalah niatan tetangga kita tadi barakallahu fikum berupaya untuk menyambung hubungan baik dengan kita. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga jangan melihat jumlahnya, nominalnya ataupun bentuknya. Barakallahu fikum. Baik. Namun ya memang kita sebagai tetangga yang memberikan barakallahu fikum, ya harus bisa memberikannya dengan cara yang baik pula. Paham kan ya? Baik. Barakallahu fikum. ya diberikan pemahaman kepada tetangganya tadi. Maaf Pak, cuman sedikit ya. Ya ini yang kita mampu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah an-nahyu anisyuhi wal bukhl. Ya. Dilarang bagi kita untuk bersikap pelit, medit, dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Taib. Sehingga tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun dari kantongnya. Barakallahu fikum. Untuk berupaya menyambung hubungan dengan tetangganya. Paham ya? Taib. Itu adalah sifat yang harus kita jauhi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun faedah yang lainnya sama dengan faedah-faedah sebelumnya. Yaitu disunahkan bagi kita untuk menyambung hubungan. Ya, berbuat baik dengan tetangga kita melalui pemberian hadiah, makanan atau yang semisal dengannya. Hai. Jika seorang istri ingin menjual barang yang dulu dibeli dengan uangnya sendiri, apakah diharuskan baginya untuk meminta izin kepada suaminya? Kalau harus, tidak. Tetapi sangat dianjurkan. Pak Ikhwan ya, sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan. Iya, barakallahu fikum. Itu ketika Rasul memberikan anjuran kepada seorang wanita, tidak mengeluarkan hartanya melainkan dengan izin dari suaminya. Barakallahu fikum. Itu termasuk adab seorang istri kepada suami. Walaupun itu barang milik dia pribadi. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Apalagi kalau nilai barang tersebut sangat besar. Iya. Barakallahu fikum. Maka sangat-sangat dianjurkan bagi sang istri tadi untuk minta izin, minta pendapat, musyawarah dengan suaminya bagaimana kalau barang itu dijual, gitu ya. Seperti perhiasan, barakallahu fikum, atau dia punya sebidang tanah atau dia punya kontrakan gitu ya. Mau dia jual, maka dia musyawarah dengan suaminya, minta izin kepada suaminya. Gimana? Bagusnya ya. Kalau rumah yang di seberang sana kita jual saja mas. Gitu. Maka dilihat pendapat suaminya. Barakallahu fikum. Baik. Nah kalau kita khawatir tetangga kita akan tersinggung dengan pemberian yang sedikit. Buang kekhawatiran tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Pak Ikhwan ya. Dengan dasar sabda Rasul tersebut barakallahu fikum. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu barakallahu fikum. Ya diberikan saja kepada tetangga tadi dan seperti yang saya sebutkan, disertai dengan memberikan pemahaman kepada mereka. Makanya dengan kadar keterbatasan kita barakallahu fikum. Maaf Pak. Ini ada sedikit oleh-oleh gitu ya. Maaf kalau kurang berkenan oleh-olehnya. Barakallahu fikum. Disampaikan. InsyaAllah tetangga kita akan bisa memaklumi. Barakallahu fikum. Baik. Ketika kita memberikannya dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Namun ketika kita memberikannya dengan cara yang enggak bagus. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Pencet bel di rumahnya. Barakallahu fikum. Orangnya sudah mau keluar. Sudah lihat kita, wah malu nih, langsung dicantolkan di depan pintunya atau ditaruh di bawah pintu, langsung lari gitu ya. Siapa dilihat? Mbak Fulan gitu ya. Pak Fulan, barakallahu fikum. Kenapa itu kok lari? Dilihat di depan rumah itu tadi ada kerupuk 2 biji, barakallahu fikum. Iki maksudnya apa iki? Ya, ini mau meremehkan atau melecehkan. Nah, itu sikap kita yang salah. Caranya yang salah. Barakallahu fikum. Kalau kita memberikannya dengan cara yang bagus, yang sopan, insya Allah tetangga kita akan memahami keadaan tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam suwab nakafi bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu bikum.